إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah sesungguhnya agama ini milik Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan syariat agama ini untuk kita semua. Di antara syariat Allah, di antara tasri', hukum Allah, di antaranya adalah halal dan haram. Yang ini adalah hak Allah Azza wa Jalla. Halal haram dan penentuan tentang halal dan haram ini adalah hak kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seorang pun menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali yang sudah dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Kata Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram. Janganlah kalian semua mengatakan kedustaan dari apa-apa yang telah disifatkan oleh lisan kalian dengan mengatakan ini halal, ini haram, padahal Allah tidak menentukan hal tersebut. Litaqtaru 'alallahi kadhib, dalam rangka untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti ini. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, dia tidak akan beruntung. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seorang menetapkan halal dan haram tanpa dalil petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Al-Quran dan hadis adalah petunjuk bagi kita semua. Al-Quran 30 juz, hadis-hadis jumlahnya juta. Yang menjelaskan yang ini halal dan ini yang haram. Kewajiban kita mengikutinya. Dan tidak boleh bagi kita semua menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena halal dan haram atau penentuan halal dan haram hak kekhususan bagi Allah Azza wa Jal, yang tak boleh seorang pun mengambilnya. Dan seorang jika memaksakan dirinya untuk mengambil hak tersebut, dia telah menjadi sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat As-Syura ayat 21, Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama ini yang padahal itu tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jal? Nah, termasuk aturan agama halal dan haram. Syariat ini termasuknya adalah halal dan haram. Jika seorang ingin mengambil hak mengharamkan sesuatu, padahal tidak ada dalilnya, maka dia sudah menjadi sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena ini haknya Allah, tidak boleh seorang pun mengambil hak tersebut. Maka wahai kaum muslimin, siapa saja yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari dirinya sendiri, tidak dari dalil, maka dia sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan siapa saja yang mengikuti orang-orang yang menetapkan perkara halal dan haram tanpa dalil, padahal dia tahu, maka dia sungguh telah menyekutukan Allah, menjadi orang-orang musyrik. Menetapkan bagi Allah ada sekutu di dalam hal, yaitu penetapan halal dan haram. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat, yaitu Al-An'am ayat 121. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ata'tumum innakum la musyrikun. Kalau kalian semua mengikuti orang-orang yang menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil, maka kalian semua orang-orang yang musyrikun. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita mengikuti orang di dalam menghalalkan, mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang masyayikh, walaupun dia seorang ustaz, kiai, habib, dan siapapun dia. Jika dia menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak ada kewajiban bagi kita semua untuk mengikutinya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau kita diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk maksiat yang besar ketika seorang menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita semua wajib mengetahui yang halal, yang haram dari dalil Al-Quran dan hadis. Jika kita memang tidak mampu, kita wajib yakni mengetahui halal haram dari orang-orang, dari ulama, dari ustaz yang mengharamkan, menghalalkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah petunjuk. Dan semoga kita semua benar-benar mendapatkan petunjuk itu. Aku qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Akbar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Amalkan ilmu agama ini. Yang ilmu agama adalah Al-Qur'an dan hadis. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita menghalalkan, mengharamkan sesuatu sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Qur'an 30 juz, sesuai dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya jutaan. Nah, dan tidak boleh kita semua menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil. Dan tidak boleh bagi kita semua mengikuti seseorang yang menghalalkan, mengharamkan sesuatu tanpa dalil, walaupun itu ulama, walaupun itu ustaz, walaupun itu kiai, walaupun itu habib. Jika dia menghalalkan, mengharamkan sesuatu, tanya kepada dia, mana dalil Al-Qur'annya, mana dalil dari hadisnya. Karena Al-Qur'an dan hadis adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang menghalalkan, mengharamkan tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, mereka sama seperti orang-orang yang mengikuti uskup-uskup, rahib-rahib, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kata Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Kata Allah Azza wa Jalla, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka semua, orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan orang-orang alim di antara mereka, rahib-rahib di antara mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abi bin Hatim, ketika masih kufarnya dia, ketika mendengar ayat ini, dia mendatangi Rasul dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, rahib-rahib, uskup-uskup, atau orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasara, kami tidak menyembah mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaisu yuhalliluna ma haramallahu wa tuhalliluna, bukankah mereka telah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan pengikutnya menghalalkannya, wa yuharrimuna ma ahlallahu wa tuharrimuna, dan bukankah mereka telah mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan pengikutnya pun mengikutinya, mengharamkannya. Maka Adi bin Abi Hatim mengatakan, bala, iya. Kemudian kata Rasul, faltilka ibadatuhum, itulah hakikat dari ibadah mereka semua. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, sesungguhnya mereka, pengikut-pengikut orang Yahudi dan Nasara, menjadikan orang-orang alim dari kalangan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan rahib-rahib sebagai penentu halal dan haram. Maka siapapun wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menentukan halal dan haram tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dia telah menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang musyrik, yang sama kedudukannya seperti orang-orang yang mengikuti ulama-ulama Yahudi dan Nasara. Maka wahai kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah memuliakan para ulama, memuliakan yaitu imam-imam, memuliakan orang-orang alim yang ada di tengah umat Islam, tetapi tidak taatuk, tidak fanatik, sehingga tetap kewajiban kita bertanya tentang halal dan haram kepada mereka, dan kita minta dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Dan ini konsekuensi dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini konsekuensi dari syahadatain kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengetahui yang halal itu halal, yang haram itu haram dari dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk Allah azza wa jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal islam wat tauhid was sunnah wal muslimin ya rabbal alamin wa ajil asyirk wal bid'ah wal musyrikin wa dammir a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-iman. Allahumma nas'aluka ya ini at-tauhid ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin idwari wa asli a'immatana ya rabbal alamin. Allahumma innana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'at la yastajabu lah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فَذْكُرُوا اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. الحمد لله.